Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala. Pada hari ini kita akan lanjutkan kajian kita dari syarah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita masuk kepada poin yang ke-41. Ahlus Sunnah adalah Ahlul Wasat. Ahlus Sunnah ini adalah Ahlul Wasat. Pertengahan. Ahlus Sunnah adalah Ahlul Wasat. Kita melihat di poin ke-41. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Ahlul Wasat. Umat yang pertengahan di antara firqah-firqah yang menyimpang. Firqah artinya kelompok, golongan, aliran, pemahaman yang menyimpang dari pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan kelompok-kelompok ini, firqah-firqah ini mempunyai prinsip dan kaidah dalam beragama yang berbeda dengan prinsip akidah dan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Ahlul Wasat, yang pertengahan di antara firqah-firqah yang sesat. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan umat Islam ini sebagai umat pertengahan, umat yang adil dan umat yang terpilih di kalangan semua umat manusia. Sebagaimana Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah kami menjadikan kamu umat Islam sebagai umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul yaitu Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kalian. Yang pertama kali yang dimaksud dengan umat di sini yaitu para sahabat pertama kali, kemudian baru setelah itu kaum muslimin secara umum. Allah menyebutkan di sini wa kadzalika ja'alnakum, demikianlah kami jadikan kalian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ummatan wasata, umat yang pertengahan, umat yang adil, umat yang baik. Litakunu syuhada, agar kalian menjadi saksi atas manusia. Jadi sahabat nanti akan menjadi saksi atas manusia. Tolak ukur orang itu dia benar atau tidak, bagaimana dia mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa para sahabat itu orang-orang yang adil. As-sahabatu kulluhum udul, bahwa para sahabat semua orang-orang yang adil. Jadi para sahabat tidak perlu lagi diperiksa. Ketika kita melihat sanad hadis, umpamanya disebutkan sahabat Abu Hurairah atau Ibnu Umar atau yang lainnya, tidak perlu diperiksa. Karena semua sahabat adalah baik, semua sahabatlah adil. Karena Allah memberikan tazkiyah kepada mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang baik. Atau disebutkan an rajulin min ashabin nabi, dari seorang dari sahabat nabi, enggak perlu lagi diperiksa. Kalau di pertengahan sanad disebut rajulin, ya hadisnya enggak bisa diterima. Karena siapa rajul itu? Tapi kalau rajul an sahaba, sudah adil mereka dengan dasar nas ayat. Maka para ulama al-hadis membuat kaidah as-sahabatu kulluhum udul. Para sahabat semua lah orang yang adil, enggak perlu diperiksa lagi mereka. Tapi setelah sahabat tabi'i, tabi'ut tabi'in dan seterusnya harus diperiksa. Bagaimana biografi orang ini? Riwayatnya bisa diterima atau tidak? Tapi kalau sahabat semuanya adil. Agar para sahabat ini menjadi saksi atas seluruh manusia. Enggak mungkin Allah akan menjadikan mereka saksi kalau mereka enggak adil. Berarti mereka orang-orang yang adil, orang-orang yang baik dari semua manusia. Maka Nabi bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina. Sebaik-baik manusia pada masaku, kemudian sudahnya, kemudian sudahnya. Dan mereka yang disebutkan khairu ummati qarni, sebaik-baik umatku pada masaku. Dalam riwayat yang lain disebutkan khairukum qarni, sebaik-baik kalian adalah pada masaku ini. Di para sahabat adalah orang-orang yang terbaik, terbaik tentang akidahnya, ibadahnya, ilmunya, pemahamannya, akhlaknya, dakwahnya, kehidupannya, semuanya, jihadnya, imannya, semua yang terbaik itu para sahabat, khairun nas, sebaik-baik manusia. Kemudian disebutkan di sini wa yakuna ar-rasulu alaikum syahida, dan rasul menjadi saksi atas kalian. Artinya menjadi saksi tentang para sahabat ini baik atau tidaknya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan rasul sudah menyaksikan bahwa para sahabat adalah generasi yang terbaik dari umat ini. Rasul yang menyatakan demikian sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan umat Islam adalah umat yang pertengahan di antara umat-umat yang lain. Kemudian disebutkan di sini mereka ahlu sunnah adalah pertengahan di antara firqah-firqah, golongan-golongan yang sesat. Jadi ahlu sunnah ini pertengahan di antara firqah-firqah, itu golongan-golongan yang sesat. Menurut penjelasan Imam Abdullah Ibnul Mubarak yang wafat tahun 181 Hijriah dan Yusuf Al-Asbat yang wafat tahun 195 Hijriah rahimahumullah, bahwa golongan yang binasa, golongan yang sesat banyak jumlahnya, tetapi sumber perpecahannya ada 4 firqah. Yang pertama Rafidah, yang kedua Khawarij, yang ketiga Qadariyah, yang keempat Murji'ah. Di sini ada penjelasannya di tentang Rafidah, bahwa Ahlu Sunnah pertengahan antara golongan Rafidah dan Khawarij dalam masalah sahabat. Itu di halaman 353. Rafidah adalah aliran yang sesat dan termasuk Ahlul Bid'ah, berasal dari kata Rafadah, artinya menolak. Salah satu sekte dalam aliran Syiah, mereka bersikap berlebih-lebihan terhadap Ali radhiyallahu anhu dan Ahlul Bait, serta mereka menyatakan permusuhan terhadap sebagian besar sahabat, khususnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Disebut Rafidah karena mereka menolak untuk membantu serta mendukung Zaid bin Ali bin Husain bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum pada masa kepemimpinan Hisham bin Abdul Malik. Sebabnya karena mereka meminta kepada Zaid supaya menyatakan tidak berpihak kepada Abu Bakar dan Umar. Beliau menolak dan tidak mau, sehingga mereka pun menolak untuk mendukungnya. Oleh karena itu mereka disebut dengan Rafidah, yaitu Syiah. Rafidah itu adalah Syiah. Kemudian sumber yang kedua, jadi golongan yang sesat ini banyak sumbernya, ada 4. Yang pertama Rafidah, yang kedua Khawarij. Kita melihat di halaman 353, Khawarij adalah aliran sesat yang termasuk Ahlul Bid'ah, berasal dari kata kharaja yang berarti keluar, satu aliran yang menyempal dari agama Islam, dan mereka keluar dari para imam pilihan dari kaum muslimin. Bahkan aliran sesat ini mengkafirkan Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhuma serta para pendukung keduanya. Mereka Khawarij disebut demikian karena menyatakan keluar dari kekhalifahan Ali setelah perang peristiwa Siffin. Jadi mereka menyatakan keluar dari khilafahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an setelah peristiwa Siffin. Itu perang antara arti fitnah, terjadi fitnah antara Ali dengan Muawiyah. Itu Siffin. Dan ini ijtihad ya, terjadinya seperti ini karena ijtihad. Dan ijtihad dari seorang mujtahid, kalau dia benar dapat dua ganjaran, kalau dia salah dapat satu ganjaran. Prinsip Khawarij yang paling mendasar ada tiga, yang mereka telah menyimpang, sesat dan menyesatkan kaum muslimin. Yang pertama, mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, kemudian Utsman bin Affan dan dua hakimnya radhiyallahu anhum. Jadi mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan dua hakim. Yang kedua, yang dimaksud dengan kedua hakim itu dua orang utusan untuk menerai perselisihan antara Ali dan Muawiyah. Dari pihak Ali radhiyallahu anhu diutus Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, dan dari pihak Muawiyah diutus Amr bin As radhiyallahu an. Yang kedua, prinsipnya Khawarij wajib keluar memberontak dari penguasa yang zalim. Ini yang membuat sepanjang masa itu terjadi pertumpahan darah karena ulahnya Khawarij, karena dia keluar dari pemerintahan yang sah. Yang ketiga, menurut mereka pelaku dosa besar adalah kafir dan di akhirat kekal dalam neraka. Ini firqah yang pertama keluar dari Islam, yaitu Khawarij. Sebagian ulama mengatakan bahwa mereka tidak dikafirkan, tapi mereka sesat. Bahkan kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, meskipun mereka menyerang Ali bin Abi Thalib, Ali mengatakan hum minal kufri farru, mereka lari dari kekafiran. Artinya mereka ahli ibadah, sholat malam, puasa, segala macam, baca Al-Quran, tapi enggak melihat tenggorokan mereka. Mereka melesat dari Islam sebagaimana melesat anak panah dari busurnya. Tapi jumhur ulama tidak mengkafirkan Khawarij ini. Mereka dikatakan sesat. Kemudian Qadariyah. Qadariyah sudah kita bahas waktu kita membahas tentang takdir. Itu di halaman 350. Penjelasan Qadariyah adalah aliran sesat dan termasuk ahlul bid'ah. Berasal dari qadar, artinya ketentuan ilahi. Aliran ini tidak mengakui adanya qadar tersebut dan menyatakan manusialah yang menentukan nasibnya sendiri dan dialah yang membuat perbuatannya terlepas dari qadrat serta iradat ilahi. Termasuk dalam aliran inilah Mu'tazilah yang juga memiliki pandangan yang sama. Ini sudah kita bahas tentang qadar. Jadi mereka mengatakan bahwa makhluk itu yang menciptakan perbuatannya, bukan Allah. Yang punya kehendak makhluk itu, Allah tidak ikut campur. Ini sesat. Sedangkan pandangan Ahlussunnah tentang perbuatan hamba, perbuatan yang dilakukan, yang pertama, perbuatan hamba pada hakikatnya adalah ciptaan Allah. Sebagaimana Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ini sudah kita bahas. Itu ayatnya ada di pembahasan yang keempat dalam tingkatan takdir di halaman 343. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat, dalam surah As-Saffat. Surah 37 ayat 96. Ini sudah kita bahas tentang tingkatan takdir ada empat. Kemudian yang kedua, pandangan Sunnah tentang perbuatan hamba, yang melakukan perbuatan tersebutlah hamba itu sendiri secara hakiki. Allah yang menciptakan makhluk ini, Allah menciptakan kemampuan dia, Allah yang menciptakan keinginan dia makhluk ini. Tapi ketika melakukan perbuatan itu baik atau buruk, yang melakukan hamba itu sendiri yang melakukan, maka dia dihukumi dari perbuatan yang dilakukan itu. Karena yang melaksanakan perbuatan tersebut adalah hamba itu sendiri secara hakiki. Dan ini sudah saya jelaskan dan sudah saya contohkan. Yang ketiga, seorang hamba mempunyai kekuasaan, kemampuan untuk melaksanakan perbuatannya secara hakiki dan mempunyai pengaruh atas terjadi perbuatan itu, dan Allah yang memberikan kemampuan kepada mereka untuk melakukan perbuatan tersebut. Ini berkaitan dengan qadariyah. Ini sesat. Kalau yang gula, arti yang berlebihan, yang gulu, mengatakan bahwa mereka tidak mengimani tentang ilmunya Allah, dikafirkan oleh para ulama. Orang itu wajib mengimani tentang Allah mengetahui tentang empat tingkatan itu: al-ilmu, al-kitabah, al-masyi'ah, al-khalq, yang sudah kita bahas tentang takdir. Kemudian ada yang keempat yang sesat juga, murji'ah. Jadi Rafidah, Khawarij, Qadariyah, Murji'ah. Untuk melihat di halaman 351, Murji'ah adalah aliran sesat dan termasuk ahlul bid'ah. Berasal dari kata irja yang berarti pengakhiran. Sebab mereka mengakhirkan atau memisahkan amal dari iman. Pokoknya Murji'ah itu adalah memisahkan amal dari iman. Mereka mempunyai pendapat bahwa amal itu tidak termasuk bagian daripada iman. Ini sesatnya Murji'ah. Dan mereka menyatakan suatu dosa tidak membahayakan selama ada iman, sebagaimana suatu ketaatan tidak berguna selama ada kekafiran. Ini golongan yang sesat yang mengajak orang untuk berbuat maksiat. Ini Murji'ah, ini sesat ini. Karena dia berpendapat dosa itu tidak membahayakan selama ada iman. Artinya orang berbuat dosa apa aja, menurut mereka silakan berbuat dosa karena enggak berpengaruh pada iman. Ini dosa. Sedangkan dalam prinsip Ahlussunnah bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Jadi maksiat itu punya pengaruh terhadap iman. Tapi bagi Murji'ah tidak. Ini sesatnya Murji'ah. Kemudian yang kedua, pendapat Murji'ah bahwa amal tidak termasuk dari iman. Beramal Ahlussunnah, amal itu bagian yang besar dalam iman, bahkan rukun daripada iman, amal itu. Bagaimana orang menyatakan iman tapi dia enggak melakukan amal soleh? Yang ketiga, bahwa iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Ini pendapat yang sesat dari Murji'ah. Jadi iman itu tetap aja konstan dia, tidak bertambah, tidak berkurang. Ini menyalahi prinsip Ahlussunnah bahwa iman bertambah, dan Allah juga menyebutkan dalam Al-Quran bertambah. Iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat. Sekarang kita lanjutkan. Ada orang yang bertanya kepada Abdullah ibn Mubarak. Lanjutan setelah disebutkan firqah-firqah yang sesat ada empat, kemudian dilanjutkan ada orang yang bertanya kepada Abdullah ibn Mubarak mengenai golongan Jahmiyah. Maka beliau lantas menjawab, mereka itu bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti mereka kafir, Jahmiyah ini. Di antara keyakinan dan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang merupakan pertengahan adalah, yang pertama, ini ada beberapa poin, dikatakan Ahlussunnah ahlul wasat. Yang pertama berkaitan dengan sifat Allah. Nanti yang kedua berkaitan dengan perbuatan hamba. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan masalah ancaman Allah antara Murji'ah dan Wa'idiyah. Kemudian yang keempat, pertengahan dalam masalah nama-nama iman dan agama antara golongan Haruliyah, Mu'tazilah, serta kaum Murji'ah dan Jahmiyah. Yang kelima, Ahlussunnah, pertengahan antara golongan Rafidah dan Khawarij dalam masalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini lima poin tentang ahlul wasat. Sekarang kita bahas yang pertama. Di antara keyakinan dan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang merupakan pertengahan di antara firqah-firqah yang sesat. Yang pertama, mereka Ahlussunnah adalah pertengahan dalam masalah sifat Allah antara golongan Jahmiyah dan Musyabbihah. Jahmiyah adalah aliran sesat dan dikafirkan oleh para ulama. Muncul pada akhir kekuasaan Bani Umayyah. Disebut demikian Jahmiyah karena dikaitkan dengan nama tokoh pendirinya, yaitu Abu Mahraz Jahm bin Safwan At-Tirmidzi, yang dibunuh pada tahun 128 Hijriah. Di antara pendapat terhadap ini adalah mengingkari asma, yaitu nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Jadi mereka mengingkari Allah enggak punya nama, Allah enggak punya sifat. Ini Jahmiyah. Maka dikafirkan oleh para ulama Ahlus Sunnah. Kata mereka, Al-Quran adalah makhluk, barang ciptaan. Al-Quran makhluk, kata mereka. Kemudian juga mereka berpendapat bahwa iman itu hanya sekedar mengenal Allah. Jadi enggak dibahas lagi tentang rububiyahnya, uluhiyah, asma wa sifat, enggak dibahas oleh mereka. Dan mereka berkeyakinan bahwa surga dan neraka itu fana, akan binasa dan lain-lain. Musyabbiha, yaitu aliran sesat dan termasuk ahlul bid'ah. Mereka menyamakan atau menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Termasuk dalam golongan tamtsil ini adalah Jawaliqah, Hisyamiyah dan Jawaribiyah. Musyabbiha juga disebut dengan Mujassima. Nah, ini yang kemudian dituduhkan Mujassima ini kepada Ahlus Sunnah. Maka kita akan bahas ini. Sedangkan pandangan Ahlus Sunnah tentang sifat Allah dapat dilihat dalam pembahasan Tauhid Asma wa Sifat. Kita lihat sekarang ini. Ini harus jelas pembahasan tentang masalah ini supaya orang paham. Karena Ahlul Bid'ah menuduh Ahlus Sunnah yang menetapkan sifat-sifat dan nama-nama Allah, dianggap oleh mereka bahwa Ahlus Sunnah itu Mujassima, menyamakan Allah dengan makhluknya. Maka kita lihat. Antum lihat di halaman 162. Di halaman 162. Pembahasan poin yang ke-6. Ini harus sering diulang. Pembahasannya harus sering diulang. Supaya orang paham tentang akidah Ahlus Sunnah wa Jamaah berkaitan dengan Tauhid Asma wa Sifat. Untuk melihat poin ke-6 halaman 162, Ahlus Sunnah menetapkan apa-apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan atas dirinya, baik itu dengan nama-nama maupun sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dan mensucikan Allah dari segala aib dan kekurangan, sebagaimana hal tersebut telah disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib menetapkan nama dan sifat Allah sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Sunnah dan tidak boleh takwil. Saya ulangi, dengarkan dan perhatikan. Kita wajib menetapkan nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan tidak boleh ta'wil. Artinya dipalingkan dari mana sebenarnya kepada mana yang lain, tidak boleh. Al-Walid bin Muslim pernah bertanya kepada Imam Malik bin Anas Al-Auza'i, Al-Laith bin Sa'ad dan Sufyan Al-Thawri rahimahumullah tentang berita yang datang mengenai sifat-sifat Allah. Mereka semua menjawab, Amiruha kama ja'at bila kaif. Semua imam mengatakan, Amiruha kama ja'at bila kaif. Perlakukan sifat-sifat Allah secara apa adanya, dan janganlah engkau persoalkan, jangan engkau tanyakan tentang bagaimana sifat itu. Artinya kita wajib menetapkan sebagaimana datangnya. Allah menetapkan tentang dirinya, Allah di atas arsy, Allah di atas langit, Allah mempunyai wajah, Allah turun ke langit dunia dan segala macam. Kita wajib menetapkan sebagaimana adanya. Enggak boleh takwil. Enggak boleh tolak. Kita wajib menetapkan amiruha kama ja'at bila kaif. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Amantu billahi wa bima ja'an Allah 'ala muradillah, wa amantu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bima ja'an Rasulillah 'ala muradi Rasulillah." Kata Imam Syafi'i rahimahullah, aku beriman kepada Allah dan kepada apa yang datang dari Allah sesuai dengan apa yang diinginkannya, dan aku beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada apa yang datang dari beliau sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, manhaj salaf dan para imam Ahlussunnah mengimani tauhid asma wa sifat dengan menetapkan apa-apa yang telah Allah tetapkan atas dirinya dan telah ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam baginya, tanpa tahrif, tanpa merubah dari mana yang sebenarnya kepada mana yang lain, tanpa ta'til. Arti ta'til seperti Jahmiyah tadi, mu'tilah, mengingkari nama dan sifat Allah. Tanpa takyif, tanpa menanyakan tentang bagaimana sifat Allah, enggak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah, enggak boleh. Dan tanpa tamtsil, tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya, tidak boleh. mereka menetapkan tanpa tamtsil, menyucikan tanpa ta'til, menetapkan semua sifat-sifat Allah dan menafikan persamaan sifat Allah dengan makhluknya. Perhatikan itu, bahwa mereka menetapkan tanpa tamtsil, menyucikan tanpa ta'til, menetapkan semua sifat-sifat Allah dan menafikan persamaan sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 11, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir." Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah, dan Allah yang Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Lafaz ayat "Laisa kamitslihi syai'un", tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, merupakan bantahan kepada golongan yang menyamakan sifat Allah dengan makhluknya. Jadi Ahlussunnah ini tidak menyamakan Allah dengan makhluk, tidak. Kita menetapkan dan tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Sebab kaidahnya laisa kamitslihi syai'un. Bahwa Allah tidak sama dengan sesuatu. Sedangkan lafaz ayat wa huwas sami'ul basir, dan Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat, adalah bantahan kepada orang-orang yang menafikan, mengingkari sifat-sifat Allah. I'tiqad Ahlus Sunnah dalam masalah sifat Allah Subhanahu wa taala didasari atas dua prinsip. I'tiqad Ahlus Sunnah dalam masalah sifat Allah Subhanahu wa taala didasari atas dua prinsip. Pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wajib disucikan dari semua nama dan sifat yang kurang secara mutlak, seperti ngantuk, tidur, lupa, lemah, capek, lelah, bodoh, mati dan lainnya. Itu wajib kita sucikan dari Allah. Bahwa Allah tidak pernah ngantuk selama-lamanya. Allah tidak pernah tidur selama-lamanya. Azali wa abadi. Allah tidak pernah lupa selama-lamanya. Allah tidak pernah capek dan seterusnya. Yang kedua, prinsip yang kedua, Allah mempunyai nama dan sifat yang sempurna, yang tidak ada kekurangan sedikit pun juga. Tidak ada sesuatu pun dari makhluk yang menyamai sifat-sifat Allah. Tidak ada. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menolak nama-nama dan sifat yang disebutkan oleh Allah untuk dirinya. Kita wajib menetapkan. Tidak menyelewengkan kalam Allah dari kedudukan yang semestinya. Tidak mengingkari asma, yaitu nama-nama dan ayat-ayatnya. Tidak menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Serta tidak pula menyamakan sifatnya dengan sifat makhluknya. Ini Ahlus Sunnah. Jadi tuduhan dari Ahlul Bid'ah bahwa Ahlus Sunnah itu mujassimah, enggak benar. Justru kita menetapkan, tapi tidak menyamakan Allah dengan makhluknya. Allah punya wajah, jelas wajahnya Allah tidak sama dengan wajahnya makhluk. Allah punya tangan, tangannya Allah enggak sama dengan tangannya makhluk. Allah mempunyai kaki, tidak sama. Terus semua seperti itu. Semua nama, semua sifat, ya beda antara Khalik, yaitu Allah, dengan makhluknya. Kaidahnya itu ayat yang tadi kita baca, surah Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa as-sami'ul basir wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Wah, enggak ada satupun yang setara dengan Allah, enggak ada yang satupun sebanding dengan Allah, enggak ada yang sama dengan Allah. Tapi kita wajib menetapkan sifat itu sebagaimana Allah tetapkan, enggak boleh mengingkari, tidak boleh. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani bahwa Allah SWT, Allah Azza wa Jalla, tidak sama dengan satu apapun juga. Hal ini karena tidak ada yang serupa, tidak ada yang setara, tidak ada yang sebanding dengan Allah, serta Allah tidak dapat dikiaskan dengan makhluknya. Yang demikian dikarenakan hanya Allah sajalah yang lebih tahu akan dirinya dan selain dirinya. Allah lah yang lebih benar firmannya dan lebih baik kalamnya daripada seluruh makhluknya. Kemudian para rasulnya alaihi mustalat wassalam adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, dan juga dibenarkan sabdanya, berbeda dengan orang-orang yang mengatakan terhadap Allah apa yang tidak mereka ketahui. Karena itu Allah SWT berfirman, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Rabb yang maha perkasa dari sifat yang mereka katakan itu, dan selamat sejahtera dari para rasul, dan segala puji bagi Allah Rabb seluruh alam. Dalam surah As-Saffat ayat 180-182. Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini menyucikan dirinya dari apa yang disifatkan untuknya oleh penentang-penentang para rasulnya. Kemudian Allah Azza wa Jalla melimpahkan salam sejahtera kepada para rasulnya, karena bersihnya perkataan mereka dari hal-hal yang mengurangi dan menodai keagungan sifat Allah SWT. Jadi ini harus kita berpegang teguh nih dengan manhaj salaf ini, manhaj al-sunnah. Kita wajib menetapkan sifat-sifat Allah. Saya ambil contoh, ya, penetapan sifat Allah, contoh sangat banyak, bahwa Allah bersemayam di atas ars, istiwa di atas ars. Yang menetapkan Allah istiwa siapa? Allah dalam Al-Quran. Ketika kita menetapkan Allah istiwa, kita wajib untuk menetapkan itu dan tidak menyamakan dengan makhluknya. Tidak sama istiwanya Allah dengan istiwanya makhluk, tidak sama. Kita wajib menetapkan. Ketika disebutkan tentang Allah itu di atas langit, kita wajib menetapkan. Ini kalau kita lihat dari ahlul bid'ah, mereka bingung dengan manhajnya sendiri. Sekarang kita lihat ayat dalam Al-Quran berkaitan dengan masalah istiwanya Allah di atas arsy. Karena kalau kita lihat dari ahlul bid'ah, mereka bingung. Allah yang mereka sembah, mereka enggak tahu di mana Allah itu. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak dalam langit, tidak dalam alam, tidak di luar alam, terus seperti itu, bingung mereka. Kalau al-sunnah menetapkan Allah istiwa sesuai dengan nas Al-Qur'an. Saya akan bacakan ayat dalam surah Al-A'raf di ayat 54. Nanti kita bisa tahu tuh bahwa mereka ini pada hakikatnya tidak mengikuti Quran, tidak mengikuti sunnah. Yang kata mereka, mereka mengikuti Imam Syafi'i, tidak mengikuti Imam Syafi'i mereka. Kata mereka, mereka mengikuti Imam Abu Hasan Asy'ari, Asy'ariyah, mereka enggak mengikuti Abu Hasan Asy'ari. Saya akan jelaskan. Sekarang kita lihat dulu ayat dalam surah Al-A'raf ayat 54. Allah berfirman, "Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sita ayamin tsumma istawa 'arsy, yughshi al-laila an-nahara yatlubu hathitha wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi amri, ala lahul khalq wal amr tabarakallahu rabbul alamin." Ini ada pembahasannya di poin 14. Poin 14 di halaman 206. Setelah membawakan ayat ini, di halaman 205-nya, "Inna rabbakumullah ladzi khalaqas samawati wal arda fi sita ayamin tsumma istawa 'arsy, yughshi al-laila an-nahara yatlubu hathitha wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi amri, ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin." Sungguh Rabbmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Allah bersemayam di atas arsy. Istiwa dasar. Allah menutup malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Allah menciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Itu perintah Allah. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi hak Allah, Maha Suci Allah Rabb semesta alam. Di sini disebutkan tsummastawa al-'arsy. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, saya bawakan penjelasan Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Kata beliau, "Wa amma qauluhu ta'ala tsummastawa al-'arsy فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا ليس هذا موضع بسطها وإنما يسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله فإن الله لا يشبه شيء من خلقه ليس كمثل شيء وهو السميع البصير بل الأمر كما قال الأئمة منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن جهد ما وصف الله به نفسه فقد كفر وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه فمن أثبت لله تعالى ما ورد به الآية الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله تعالى ونفى عن الله تعالى النقائص faqad salaka sabilal huda. Kemudian terjemahnya di halaman 206. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Ini Ibnu Katsir wafatnya tahun 774 Hijriah. pandangan yang kami ikuti berkenaan dengan masalah ini, masalahnya istiwanya Allah di atas arsy, adalah pandangan salafus saleh seperti Imam Malik, Imam Al-Auza'i, Imam Al-Thawri, Sufyan Al-Thawri, Imam Laits bin Sa'ad, Imam Al-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq bin Rahawih, dan para imam lainnya rahimahumullah, sejak dahulu hingga sekarang, yaitu membiarkannya seperti apa adanya, imraruha kama ja'at, bila kaif, tanpa takif, tanpa mempersoalkan tentang kaifiatnya atau hakikatnya, tanpa tashbih, tanpa penyerupaan, dan tanpa ta'til, tanpa penolakan. Dan setiap makna yang zahir, yang terlintas pada benak orang yang menganut paham musyabbiha, menyerupakan Allah dengan makhluk, maka makna tersebut sangat jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada sesuatu pun dari ciptaan Allah yang menyerupai Allah. Seperti firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak sama. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah, dan Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Tetapi persoalannya adalah sebagaimana dikemukakan oleh para imam, di antara Imam Nu'aim bin Hammad Al-Khuzai rahimahullah, gurunya Imam Bukhari rahimahullah, ia pernah mengatakan, man syabbaha bi khalqi faqad kafara. Barang siapa yang menyerupakan Allah Azza wa Jalla dengan makhluknya, maka ia kafir. Dan barang siapa yang mengingkari sifat-sifat Allah yang telah Allah berikan untuk dirinya sendiri, berarti juga dia telah kafir. Makanya Jahmiyah dikatakan kafir, musyabbiha kafir, mujassima kafir, dan juga mu'atilah Jahmiyah juga kafir. Tidaklah apa yang telah disifatkan Allah bagi dirinya sendiri atau oleh Rasulnya merupakan suatu bentuk penyerupaan. Tidak. Artinya kita wajib menetapkan sifat-sifat Allah, tapi kita enggak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Barang siapa yang menetapkan bagi Allah setiap apa yang disebutkan pada ayat Al-Quran Karim yang jelas dan hadis-hadis yang sahih dengan pengertian yang sesuai dengan kebesaran Allah, serta menafikan segala kekurangan dari dirinya, berarti ia telah menempuh jalan hidayah. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir, terbitan Dar Taibah, yang ditahqiq oleh Muhammad Sami Salama. Ini untuk perhatikan masalah nama dan sifat ini, semua ulama ahlu sunnah menetapkan semuanya. Disebutkan di sini Imam Syafi'i atau Imam Syafi'i menetapkan semua nama dan semua sifat. Mereka tidak mentakwil, dan mereka menetapkan sebagaimana adanya, dan tidak menanyakan tentang bagaimana sifat Allah, tidak menyamakan Allah dengan makhluknya, dan tidak mengingkari nama dan sifat Allah. Mereka tidak takwil, tidak, tapi mereka menetapkan. Tapi mereka ketika menetapkan sifat-sifat itu, mereka juga meyakini bahwa sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluknya. Tapi tuduhan dari Ahlul Bidah mengatakan bahwa orang menetapkan sifat itu, berarti mereka ini mujassima, mengatakan Allah itu berjisim, sama dengan makhluknya. Ini sesat pemahaman ini. Karena Imam Nu'aim bin Hammad Al-Khuzai mengatakan, man syabba Allah bi khalqi faqad kafar. Barang siapa yang menyamakan Allah dengan makhluk, dia telah kafir. Saya ambil contoh yang lain lagi. Ini penetapan tentang Allah di atas arsy, Allah yang menetapkan. Kewajiban kita menetapkan, enggak mengetahui, enggak boleh. Ar-Rahman ala arsy istawa, Allah istiwa di atas arsy. Tentang kaifiatnya enggak boleh kita tanya, bagaimana istiwa Allah, enggak boleh. Maka Imam Malik mengatakan, al-istiwa ghairu majhul wal kaif ghairu ma'qul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah wa ma araka illa dhalla. Istiwa Allah sudah maklum, sudah ketahui maknanya dan kaifiatnya. Tidak dapat dicapai nalar, tidak diketahui, dan beriman kepadanya wajib, bertanya tentang hal tersebut atau perkara yang beda, dan aku tidak melihatmu kecuali dalam kesesatan. Maka Imam Malik menyuruh untuk mengeluarkan orang tersebut dari majelisnya, karena belum pernah ada seorang pun dari sahabat dan tabi'in yang menanyakan bagaimana sifat Allah. Tidak pernah ada, tidak pernah ada. Jadi mereka menetapkan sudah, tanpa menanyakan tentang bagaimana sifat Allah, dan tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya, tidak, dan tidak mengingkari. Makanya dikatakan oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah, man ankara anna Allah azza wa jalla fis sama faqad kafara. Barang siapa yang mengingkari bahwa Allah berada di langit, maka ia telah kafir. Sekarang kita lihat penjelasan Al-Imam Asy-Syafi'i berkaitan dengan masalah ini. Sebabnya orang-orang mengatakan bahwa mereka ini mengikuti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berlepas diri dari mereka. Di pembahasan tentang Ahlussunnah menetapkan sifat ulu, ketinggian Allah, di poin yang ke-12. Ayat Al-Quran banyak sekali menjelaskan bahwa Allah itu mempunyai sifat ulu. Artinya Allah maha tinggi. Sifat ulu. Uluwu dzat, uluwu sifat. Zatnya Allah maha tinggi, sifatnya juga Allah juga tinggi. Saya akan jelaskan. Ini ayat-ayat Al-Quran banyak sekali menjelaskan Allah di atas langit, di atas arsy. Saya bawakan amin tu mamfis sama. Apakah kalian merasa aman dengan yang di langit? Itu dengan Allah. Allah menyatakan di langit. Allah berfirman lagi, ya khafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Allah yang berkuasa di atas mereka. Artinya mereka takut kepada Allah yang berada di atas mereka. Allah juga berfirman, sabbihisma rabbika al-a'la. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Jadi Allah menyebutkan a'la. Allah juga berfirman, ilaihi yas'adul kalimu taibu wal'amal salih arfa'u. Arti kalimat yang baik itu naik kepada Allah. Jadi berarti naik ke langit, ke atas. Dan juga pernyataan Nabi kepada seorang budak wanita, aina Allah. Qalat fis sama. Qala man ana? Qalat anta Rasulullah. Di mana Allah? Allah di atas langit. Siapa aku? Engkau Rasulullah. Kata Nabi SAW, a'tiqha fa inna mu'minah. Merdekakan dia karena dia seorang mukminah. Hadis ini sahih dari Muslim, Abu Awana, Abu Daud, Nasai dan yang lainnya. Hadis ini dibawakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Hadis Ain Allah ini yang pertama dalam kitabnya Al-Um. Yang kedua di dalam kitabnya Ar-Risalah. Saya bacakan dulu penjelasan dari Imam Abu Uthman Ismail bin Abdurrahman As-Sabuni yang wafat tahun 449 Hijriah dalam kitabnya Aqidatul Salaf Ashabil Hadith aw Risalah fi I'tiqadi Ahlussunnah wa Ashabil Hadith wal A'immah. Jadi biar tahu orang ini penjelasan tentang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat bahwa Allah itu di atas langit, di atas arsy. Jadi orang-orang ini yang menolak yang katanya mereka bermadzhab Syafi'i, mereka enggak mengikuti imamnya. Kalau mereka mengatakan bahwa mereka Asy'ari, juga enggak mengikuti imam Abu Hasan Asy'ari. Karena Abu Hasan Asy'ari rahimahullah dalam kitabnya Al-Iban An-Nusul dia menyatakan bahwa Allah itu di atas arsy, di atas langit. Enggak boleh menyatakan Allah ada di mana-mana, tidak boleh. Kata Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah di dalam kitabnya Aqidatul Salaf Ashabil Hadith, kata beliau begini, wa imamuna ini yang saya pakai Aqidatul Salaf Ashabil Hadith yang dirasat dan tahqiq Dr. Nasir bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Judai terbitan Darul Asimah cetakan yang kedua tahun 1419 Hijriah atau tahun 1998. Kata Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, beliau berkata begini, wa imamuna Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahu radhiyallahu an ihtajja fi kitabil mafsud fi mas'alati i'taqi raqabah al-mu'mina fil kafara wa anna ghair mu'mina la yashihu taqfiru biha bi khabari Muawiyah bin Hakam wa annahu arada an yu'tiqa al-jariyah as-sauda li kafaratin wa sala Rasulullah an i'taqi iyyaha famtahanaha Rasulullah فقال صلى الله عليه وسلم لها من أنا فأشارت إلي وإلى السماء يعني أنك رسول الله الذي في السماء فقال صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة فحكم رسول الله بإسلامها وإيمانها لما أقرت بأن ربها في السماء وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية. الإمام kita itu Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah berdalil di dalam kitabnya Al-Mafsud, di dalam kitab Al-Um, di kitab Al-Um di juz yang ke-6 di kitab Al-Um yang ditahqiq oleh Dr. Rifat Fauzi Abdul Muttalib cetakan Darul Wafa, berkaitan dengan Kitabul Zihar. Nanti saya akan bacakan penjelasannya dalam Kitab Al-Umm ini. Jadi kata Imam Abu Usman As-Sabuni dalam kitabnya Al-Umm tentang masalah memerdekakan seorang hamba mukminah dalam kafarah, penebusan, artinya membayar kafarah ketika orang bersumpah, dia membayar kafarah. Dan bahwasanya selain mukminah, selain budak mukminah, tidak boleh, tidak sah untuk membayar kafarah. Harus memerdekakan seorang budak mukminah. Dasarnya apa Imam Syafi'i? Yaitu dasarnya dengan dalil dari hadis Muawiyah bin Hakam. Ketika Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu akan memerdekakan seorang budak yang hitam karena dia harus membayar atau menebus kafarah, dia bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana memerdekakan budak ini? Maka Nabi menguji perempuan ini, budak ini, ditanya, man ana, siapa aku? Ini sebenarnya ada yang kurang di sini, yaitu pertanyaannya mestinya Aynallah, di mana Allah? Kemudian man ana, siapa aku? Maka budak ini menunjuk ke langit. Pokoknya engkau Rasulullah yang diutus oleh Allah yang di langit. Maka Nabi bersabda, mereka kan dia karena dia seorang mukminah. Rasulullah SAW menghukumi bahwa wanita ini, budak ini masuk Islam dengan pertanyaan itu. Dan dia termasuk orang beriman. Tatkala dia menetapkan bahwa Allah di atas langit dan dia mengetahui Allah dengan sifat ulu dan fauqiyah. Ini budak wanita tahu Allah di atas langit, tapi banyak orang-orang yang ngakunya dia sebagai ulama enggak tahu Allah itu di mana. Budak tahu Allah di langit, tapi yang dikatakan ulama enggak tahu Allah itu di mana. Ini penjelasan kata Imam Utsman As-Sabuni dalam kitabnya Imam Syafi'i di kitab Al-Umm. Saya bawakan penjelasannya di dalam kitab Al-Umm di juz yang ke-6 halaman 706-707 yang ditahqiq oleh Dr. Ifat Fauzi Abdul Muttalib. Kata Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Umm, akhbarana Malik an Hilal bin Usama an Atha bin Yasar an Umar bin Al-Hakam annahu qala ataitu Rasulullah sallam ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah inna jaratan li kanat tar'a ghanaman li faji'tuha wa faqadat syatan min al-ghanam fasa'altuha anha faqad akalaha adh-dhi'bu fa asiftu 'alayha wa kuntu min bani Adam falatamtu wajhaha wa 'alayya raqabatun afa'utiquha faqala Rasulullah sallam ayna Allah faqalat fi as-sama' faqala man ana faqad anta Rasulullah sallam qala fa'atiqha faqala Umar bin al-Hakam asyya ya Rasulullah kunna nasna'uha fil jahiliyah kunna na'til kuhana faqala Nabi sallam la ta'til kuhan faqala Umar wa kunna natatayyaru faqala innama dhalika shay'un yajiduhu adukum fi nafsi fala yasuddannakum. Telah mengabarkan kepada kami Malik, itu Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, dari Hilal bin Usama, dari Atha bin Yasar, dari Umar bin Al-Hakam. Sebenarnya namanya bukan Umar Al-Hakam, kata Imam Syafi'i di bawahnya, qala Syafi'i rahimahullah ismu rajul Muawiyah bin Al-Hakam. Kata beliau, demikianlah kami riwayatkan dari Zuhri Yahya bin Abi Katsir. Dalam masalah ini Imam Malik lupa namanya, Imam Malik. Namanya bukan Umar bin Al-Hakam, tapi namanya Muawiyah bin Al-Hakam. Aku mendatangi Rasulullah SAW, aku berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya budakku dia mengembala kambing-kambing. Tiba-tiba aku dikagetkan oleh dia bahwa kambing, seekor kambing itu hilang. Aku tanya, dia katakan dimakan oleh serigala. Aku menyesal dan aku termasuk anak Adam, maka aku tampar dia. Aku tampar wajahnya dan aku bersumpah untuk memerdekakannya. Dia menyesal sudah menampar, aku akan memerdekakan dia. Kata Nabi SAW kepada budak itu, aina Allah, di mana Allah? Setelah dibawa, budak itu tanya, Allah di mana? Fisama, jawab, di langit. Ditanya lagi, siapa aku? Dijawab oleh budak ini, engkau Rasulullah. Maka kata Rasulullah, merekakan dia. Dimerekakan. Kemudian kata Muawiyah bin Hakam, ya Rasulullah, sesungguhnya kami di zaman jahiliyah itu biasa mendatangi dukun-dukun. Kata Nabi SAW, la ta'tulquhan, jangan kamu datang kepada dukun. Tidak boleh. Hukumnya haram. Dosa besar mendatangi dukun. Kemudian dikatakan lagi oleh Muawiyah bin Hakam, sesungguhnya kami biasa menganggap sial dengan sesuatu. Menganggap sial dengan sesuatu. Kata Nabi, yang demikian itu sesuatu yang terdapat di dalam diri seseorang, maka janganlah menghalangi dia untuk berbuat sesuatu. Kadang-kadang orang tatayur apa dengan hari, dengan waktu, dengan tanggal, dengan benda, enggak boleh. Pokoknya ada ular lewat depan rumahnya, kata dia, wah ini sial nih, enggak boleh kita salah jalan, enggak boleh keluar dari rumah. Ini enggak boleh, kata Nabi. Fala yasuddakum, enggak boleh menghalangi kamu. Jadi enggak boleh ada orang tatayur dengan sesuatu, menganggap sial dengan sesuatu. Kita kembali, ini penjelasan Imam Syafi'i yang menjelaskan tentang hadis jariyah. Imam Syafi'i menetapkan dalam kitabnya Al-Um bahwa Allah di atas langit. Saya bacakan lagi kitabnya Imam Syafi'i supaya jelas. Jadi kalau orang-orang yang mengatakan dia mazhab Syafi'i, mengikuti Imam Syafi'i, pada akhirnya mereka enggak ikuti Imam Syafi'i. Di dalam kitab Ar-Risalah, Imam Muhammad bin Aziz Al-Syafi'i yang wafat tahun 204 Hijriah, yang ditahqiq oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir. Kata Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah di nomor 242 yang ditahqiq oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir rahimahullah. Akhbarana Malik عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم قال أتيت رسولا بجارية فقلت يا رسول الله علي رقبة أفأعتقها فقال رسول الله أين الله فقالت في السماء فقال ومن أنا قالت أنت رسول الله قال فأعتقها. Mengabarkan oleh Malik dari Hilal bin Usama, dari Atha' bin Yasar, dari Umar bin Al-Hakam, dia berkata, aku mendatangi Rasulullah SAW dengan seorang budak, seorang jariah. Aku berkata, ya Rasulullah, aku wajib untuk merekakan seorang budak. Apakah aku merekakan budak ini? Kata Nabi kepada budak itu, aina Allah, di mana Allah? Dijawab, di atas langit. Wa man ana, siapa aku? Anta Rasulullah, engkau Rasulullah. Kata Nabi SAW kepada Muawiyah bin Hakam As-Sulami, fa'atiqha, maka merekakan dia. Kata Imam Syafi'i, wa huwa Muawiyah bin Hakam, namanya Muawiyah bin Hakam, bukan Umar bin Hakam. Muawiyah bin Hakam. Rawahu Ghairu Malik wa adunu Malik lam yahfaz ismahu. Kata Imam Syafi'i, yang dimaksud adalah Muawiyah bin Hakam. Demikian yang diriwayatkan oleh selain Imam Malik, dan aku menyangka bahwa Imam Malik itu tidak hafal namanya, nama sahabat ini, karena menyebutnya dengan Umar bin Hakam. Yang benar adalah Muawiyah bin Hakam. Kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullah, beliau qala Syafi'i rahimahullah, fa faradallahu 'alan nasi ittiba' wahyi wa sunnati wa sunan rasulih. Allah mewajibkan atas manusia untuk mengikuti wahyunya dan sunnah rasulnya. Wajib ittiba'. Dan panjang dibawakan oleh beliau tentang wajibnya mengikuti Rasulullah. Dalam ayat Allah menyebutkan bahwa Allah di atas langit. Dalam hadis Nabi menyebutkan demikian. Ini penjelasan Imam Syafi'i. Jadi justru penjelasan Imam Syafi'i, beliau menetapkan bahwa Allah berada di atas langit. Allah berada di atas langit. Ketika kita menetapkan demikian, bahwa bukan berarti kita menyamakan Allah dengan makhluknya, bukan. Tetap kita wajib menetapkan semua nama dan sifat Allah, tapi yang harus kita hindari, tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini penting penekanan ini, karena mereka yang mengatakan bahwa mereka ini adalah pengikut Imam Syafi'i, pada akhirnya tidak mengikuti Imam Syafi'i mereka. Berbohong atas nama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menjelaskan tentang Allah di atas langit. Mereka mentakwil dan mengingkari Allah di atas langit. Yang kedua, Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Al-Ibana, saya enggak bawa kitabnya. Jelaskan itu. Beliau membantah tentang mengatakan bahwa Allah itu berada di mana-mana. Kita wajib menetapkan bahwa Allah itu berada di atas arsy. Jadi ini penjelasan yang harus kita tetapkan. Jadi ahlu sunnah itu, kita kembali, ahlu sunnah pertengahan dalam masalah sifat Allah antara golongan Jahmiyah dan Musyabbihah. Dua-duanya golongan ini sesat. Jahmiyah sesat, bahkan dikafirkan. Musyabbihah juga sama sesat. Jadi tuduhan mereka bahwa ahlu sunnah atau salafiyin itu mereka Musyabbihah atau Mujassimah, ini pernyataan yang salah, pernyataan yang sesat. Sebab orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya menurut Imam Nuaim bin Hammad Al-Khuzai dikatakan apa? Kafir. Man syabba Allah bi khalqi faqad kafar. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan surah Al-A'raf ayat 54. Ya, kita sampai sini penjelasannya biar antum juga paham. Ini perlu diulangi lagi apa tentang kaidah-kaidah dalam asma wa sifat supaya kita yakin. Karena yang berusaha untuk menyesatkan manusia ini banyak gitu. Enggak pernah berhenti gitu. Makanya ketika orang menyimpang dari manhaj salaf pasti sesat. Makanya Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menjelaskan tentang ayat ini, ayat surah Al-A'raf ayat 54, terakhirnya beliau mengatakan begini, terakhirnya kata beliau, "Faman atsbata lillahi ta'ala ma waradat bihil ayatu sharihatu wal akhbaru sahihatu al wajhi alladhi yaliqu bijalalihi wa ta'ala bijalalihi ta'ala wa naf'anillahi ta'ala an naqaisa faqad salaka sabilal huda." Barang siapa yang menetapkan bagi Allah apa yang telah datang dari ayat-ayat yang jelas tentang nama dan sifat Allah dan berita-berita yang sahih Rasulullah tentang sifat-sifat Allah menurut cara yang sesuai dengan kemuliaan Allah Ta'ala, dan dia menafikan dari Allah semua sifat-sifat yang kurang, maka sungguh dia telah menempuh jalan petunjuk. Berarti orang kalau mau selamat mendapat hidayah, mengikuti jalan salafus saleh. Ketika dia menyimpang dari jalan yang salafus saleh, pasti dia sesat, pasti sudah sesat. Makanya nas-nas Al-Quran dan hadis Nabi menetapkan tentang wajibnya kita mengikuti jejak salafus saleh, dan di bukunya di awal-awal sudah bahas tentang wajibnya mengikuti jejak salafus saleh. Ya, sampai sini dulu kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Naam Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang bermanfaat yang telah disampaikan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan serta taufiknya kepada kita semuanya untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya, kaum muslimin dan muslimat yang ingin bertanya seputar pembahasan, silakan di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Kami sangat berharap pertanyaan Anda berkesesuaian dengan pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz. Pertanyaan pertama dari Abdullah di Kuningan. Ustadz ingin bertanya, saya memiliki Al-Quran di mana terjemahannya ditakwil. Apakah saya boleh menggunakannya untuk membaca dan membaca terjemahan juga? Apakah saya harus ganti dengan Al-Quran yang lain? Terima kasih atas nasihatnya Ustaz. Silakan, Fadol. Iya. Berkaitan dengan terjemahan yang ada ini, memang rata-rata terjemahan di Indonesia ini mentakwil sifat Allah. Atau yang diterbitkan oleh Departemen Agama mentakwil sifat Allah. Jadi bagaimana kita? Ya, antum lebih bagus beli tafsirnya, tafsir Mukathir. Nanti dijelaskan tuh. Sekalian baca tafsirnya. Di terjemahan itu ada nggak ada masalah. Artinya tetap kita wajib hati-hati. Jangan sampai kita sesat mengikuti takwilnya itu. Nah, tafsirnya menjelaskan. Seperti tafsir Mukathir yang sudah diterjemahkan, antum bisa baca itu. Jadi memang kita juga harus belajar bahasa Arab supaya kita paham tentang masalah ini, karena penafsiran atau takwil ini sudah dari dulu adanya dan nggak mau dirubah oleh mereka, sulit. Gitu. Makanya cari, usahakan kalau bisa ada terjemahan yang memang tidak mentakwil. Dan itu mencari itu yang tidak mentakwil tentang ayat-ayat sifat, ayat-ayat sifat Allah. Karena rata-rata mereka mentakwil. Ketika disebutkan tadi itu wa huwal qahir fawqa ibadi, Allah berada di atas, dikatakan oleh mereka bahwa Allah kekuasaannya. Dan jelasnya Allah di atas. Yang paling pokoknya Allah di atas. Baru setelah itu Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi itu aja saran saya, cari yang terjemah yang lain. Yang kedua, beli tafsir Ibnu Katsir, karena di Ibnu Katsir dijelaskan itu tentang ayat-ayat sifat. Wallahu a'lam. Yang lain. Taib Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihat yang bermanfaat yang telah disampaikan. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin menghubungi kami via telepon, silakan di 0218236543. Telepon yang pertama, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa, di mana ini? Bapak Dayat di Sukabumi. Silakan Bapak pertanyaannya. Mau bertanya tentang tawasul yang itu yang berangkat-berangkat ke makam gitu, yang salah mengartikan tawasul itu. Ada yang diarah pulangnya bawa ini bawa itu, yang dari penit bagaimana itu Pak Ustaz? Saya ingin penjelasan yang lebih benar gitu. Baik Bu. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Silakan Ustaz Fadl. Iya. Berkaitan dengan masalah tawasul, di buku Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah ini ada pembahasannya. Pertanyaan berkaitan dengan tawasul tadi ya. Ini ada di poin ke-54 tentang tawasul. Kalau yang pertanyaan tadi, Bapak yang pertanyaan tadi punya kitabnya Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah, lihat di poin ke-54 tentang hukum wasilah atau tawasul. Jadi wasilah secara syar'i yaitu yang diperintahkan dalam Al-Qur'an adalah segala apa yang dapat mendekatkan seorang kepada Allah Azza wa Jalla berupa amal ketaatan dan yang disyariatkan. Dasarnya ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilillahi la'allakum tuflihun. Wahai yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan yang untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan berjihadlah, berjuanglah di jalan Allah agar kamu beruntung. Surah Al-Ma'idah ayat 35. Jadi wasilah tawasul itu ada tiga. Ada yang masyru', yang disyariatkan, tawasul kepada Allah dengan nama Allah dan sifatnya. Yang kedua dengan amal soleh yang dikerjakan. Yang ketiga dengan doa orang soleh yang masih hidup. Itu yang masyru', yang disyariatkan. Yang kedua tawasul yang bid'ah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang tidak disebutkan dalam syariat, seperti tawasul dengan pribadi Nabi dan orang-orang soleh, dengan kedudukan mereka, kehormatan mereka dan sebagainya. Yang sering orang baca itu ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidah. Ini tawasul yang bid'ah. Ya Rabbi bil Mustafa, ya Allah dengan perantaraan Al-Mustafa. Jadi tawasul yang bid'ah. Yang ketiga tawasul yang syirik, yaitu menjadikan orang yang sudah meninggal sebagai perantara dalam ibadah, termasuk berdoa kepada mereka, meminta hajat dan memohon pertolongan kepada mereka. Ini enggak boleh. Ini tawasul yang syirik. Dan ini masih dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Mereka datang ke kubur-kubur wali, mereka minta di sana. Jadi bukan mereka jadi perantara, bukan, tapi minta kepada penghuni kubur itu tentang hajatnya. Dan ini saya contohkan juga di sini. Penjelasan tentang tawasul yang bid'ah di halaman 452. Kemudian juga penjelasan tentang tawasul yang syirik. Tawasul yang syirik itu menjadikan orang yang sudah meninggal sebagai perantara dalam ibadah, seperti berdoa kepada mereka, minta hajat, mohon pertolongan sesuatu kepada mereka. Dan ini masih banyak yang datang ke kubur-kubur wali itu, mereka minta. Bukan ziarah kubur mereka, tapi mereka datang ke sana sengaja untuk minta supaya dimudahkan urusan, supaya dilariskan dagangannya, supaya naik jabatan, supaya dimudahkan jodohnya, supaya diberikan keturunan atau yang lainnya. Semua yang syirik. Yang mereka minta kepada penghuni kubur, enggak bisa mereka mengabulkan. Yang bisa mengabulkan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mati, kalau dia sudah orang mati, ketika dia hidup aja gak bisa dia memberikan manfaat atau melak bahaya, apalagi dia sudah meninggal. Ya, dimandikan, dikafankan, disolatkan, digotong, dibawa pemakaman, sampai di pemakaman orang datang berbondong-bondong. Ini kan kebodohan. Bahkan bukan kebodohan, kata Allah, kesesatan kata Allah. Wa man adallu mimma yad'u min dunillahi ma la yastajibu la ila yaumil qiyamah wa hum 'an du'aihim ghafilun. Tidak ada kata Allah orang yang paling sesat di muka bumi kecuali orang yang berdoa kepada selain Allah. Yang mereka lalai dari doanya orang-orang yang berdoa kepada mereka. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'dan wa kanu bi batin kafirin. Apabila nanti di hari kiamat dikumpulkan, maka orang yang berdoa yang minta dan orang yang diminta itu akan jadi musuh dari kiamat nanti. Karena mengingkari orang-orang soleh, saya enggak pernah nyuruh mereka untuk minta kepada saya. Ingkari. Itu Allah sebutkan dalam surah Al-Ahqaf ayat 5 dan 6. Dan pada hakikatnya tawasul-tawasul yang mereka lakukan ini pada hakikatnya minta kepada penghuni kubur, bukan sebagai perantara lagi. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar. Untuk melihat di halaman 455. Ayat 3, Allah berfirman, "Ala lillahi dinul khalis walladzina taqadu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar." Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi menjadikan penghuni kubur itu untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ini sama dengan orang-orang musyrikin seperti ini. Sungguh Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang-orang yang sangat ingkar. Jadi tawasul dengan meminta doa kepada orang mati tidak diperbolehkan, bahkan perbuatan ini termasuk syirkun akbar. Karena orang yang hidup aja enggak mampu untuk mengabulkan doa, apalagi orang yang sudah mati. Jadi tawasul seperti ini tawasul yang syirik. Jadi itu lihat babnya, bab ke-54, nanti Bapak baca lagi yang bertanya itu. Silakan yang lain. Ustaz barakallahu fikum, terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat yang telah disampaikan. Berikutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin menghubungi kami via telepon, silakan telepon yang kedua. Halo. Halo. Halo Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dengan Bapak siapa di mana ini? Ya Pak. Mohon maaf dengan Bapak siapa di mana ini? Iskandar Pak, Iskandar. Silakan Pak Iskandar langsung pertanyaannya ya. Begini Pak. Silakan Pak Iskandar langsung pertanyaannya ya. Nah begini Pak, orang beli misalnya mobil diminta didoakan keselamatan, bagaimana itu Pak? Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Fadhil ya Ustaz. Apa pertanyaannya? Apa? Ya Ustaz, apabila kita membeli mobil kemudian kita meminta doa keselamatan bagi barang yang kita miliki atau mobil tersebut, apakah hukumnya Ustaz? Silakan. Iya. Artinya orang beli apa aja, dia cukup dia berdoa kepada Allah agar diberikan keberkahan. Orang punya sesuatu atau barang, dia minta kepada Allah agar barang yang dia miliki, yang dia beli itu diberikan keberkahan. Cukup dia sendiri yang berdoa kepada Allah. Enggak perlu dia datang kepada seorang ustaz atau kiai dan segala macam. Cukup dia berdoa kepada Allah. Karena ketika orang itu berdoa langsung kepada Allah, dia lebih ikhlas, lebih jujur, dan kesungguhannya juga dia lebih sungguh-sungguh untuk meminta daripada orang lain. Makanya Allah menyuruh kita berdoa itu langsung tanpa perantara. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kalian berdoa kepada aku, aku kabulkan doa kalian. Jadi berdoa itu langsung. Kalau umpamanya dia minta doa kepada orang soleh secara hukum syar'i, boleh-boleh saja. Cuma kan nanti orang itu akan datang banyak orang ke sana minta doa, seolah-olah doanya dia makbul. Mestinya orang kalau dia paham, dia teliti, dilihat orang itu, ini si kiai, ustaz ini atau habib ini atau yang lainnya, yang orang datang minta doa, coba lihat bagaimana tentang dirinya, bagaimana tentang anaknya, baik atau tidak dia. Mestinya kan dia doakan bukan untuk orang lain, dia doa untuk siapa pertama kali? Untuk dirinya, untuk istrinya, untuk anaknya. Antum lihat bagaimana keluarganya dia. Kan banyak seperti orang datang berbondong-bondong datang minta doa. Dan di sini keadaannya bagaimana? Keadaannya dia. Jadi sebenarnya yang terbaik itu adalah dia berdoa langsung kepada Allah SWT. Dan juga kalau minta doa kepada orang lain, kadang-kadang juga pakai acara-acara banyak macam-macam sudah, yang syirik-syirik, yang bid'ah-bid'ah. Yang terbaik dia berdoa kepada Allah agar diberikan keberkahan. Itu bagus, minta kepada Allah keberkahan dan dijauhkan dari malapetaka. Wallahu a'lam. Yang lain. Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya kami akan bacakan dari pesan singkat dari saudara kita Bapak Adam di Lampung. Ustaz, apakah menyamakan istiwa dengan ditakwil istaula itu sesat? Mohon penjelasannya, Ustaz, silahkan. Iya, penjelasan sudah saya jelaskan tadi bahwasanya orang yang mentakwil bahwa istawa diartikan dengan istaula berkuasa, ini sesat. Karena gak ada seorang sahabat pun, tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang menafsirkan bahwa makna istawa, istaula tidak pernah ada. Dan ini sesat. Kalau dikatakan bahwa Allah berkuasa di atas arsy, berarti sebelumnya Allah gak berkuasa. Sedangkan Allah Maha berkuasa, baik itu di atas arsy, baik itu di langit, di bumi, Allah berkuasa. Tapi yang jadi masalah bagaimana kita menetapkan adab kita sebagai seorang mukmin ketika Allah menyebutkan Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa, bahwa Allah Ar-Rahman istiwa di atas arsy. Kita wajib menetapkan karena Allah yang menetapkan demikian. Tidak ada seorang ulama asal mengatakan bahwa istaula artinya istawa artinya istaula, enggak pernah ada. Hatta secara bahasa juga enggak ada. Itu kan ngambil dari syairnya orang Nasrani. Tentang istawa diartikan dengan istawa itu syairnya orang Nasrani, kok ngambil tentang makna ayat berkaitan akidah ngambil dari orang Nasrani. Kita wajib menetapkan, dan ini sudah kita bahas di buku ini, ada penjelasannya tentang Allah istiwa di atas arsy. Kita wajib menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Kalau orang mengatakan bahwa kalau gitu Allah butuh kepada tempat, Allah enggak butuh kepada tempat. Tapi karena Allah menetapkan demikian, kita wajib menetapkan sebagaimana Allah tetapkan. Itulah adabnya orang beriman. Dia wajib tunduk kepada dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Enggak boleh mentakwil, enggak boleh mengingkari ayat-ayat dan hadis Nabi yang sahih. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah tadi. Itu panjang penjelasan Imam Syafi'i. Wajib kita menetapkan sebagaimana Allah tetapkan. Enggak boleh mentakwil, enggak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya, dan enggak boleh menanyakan tentang bagaimana sifat Allah, bagaimana Allah istiwa, tidak boleh. Makanya Imam Malik marah ketika ditanya tentang bagaimana istiwa. Beliau menjawab, al-istiwa'u ma'lumun wal kaif majhulun was-su'al wal imanu bihi wajib was-su'alu anhu bid'ah. Bahwa tentang istiwa Allah sudah diketahui dalam bahasa Arab. Orang tahu sudah Allah istiwa. Tentang wal kaif, bagaimana Allah istiwa, tidak ada yang tahu. Dan Nabi enggak pernah menjelaskan sallallahu alaihi wasallam. Allah enggak menjelaskan, Nabi enggak menjelaskan. Wal imanu bi wajib, mengimani wajib, was-su'alu anhu bid'ah, menanyakan tentang masalah itu bid'ah. Maka Imam Malik menyuruh orang itu keluarkan dari majelisnya. Karena ini bibit bid'ah, karena belum ada orang yang bertanya tentang masalah itu. Jadi ini berkaitan dengan masalah akidah, masalah penting yang wajib kita meyakini dengan pemahaman salafus saleh. Enggak boleh mengingkari, enggak boleh mentakwil. Dan kalau orang menetapkan apa-apa yang Allah tetapkan, tenang dia. Enggak pusing, enggak bingung. Orang yang mentakwil itu bingung dalam hidupnya. Dia mengatakan Allah tidak di langit, di mana Allah? Yang mengatakan Allah di langit, Allah sendiri dalam Al-Quran. Allah di atas, Allah di arsy. Allah mengatakan. Sekarang dia mengikuti siapa? Mengikuti Al-Quran juga tidak. Mengikuti Sunnah juga tidak. Kata mereka mazhab Syafi'i, enggak mengikuti Imam Syafi'i juga mereka. Kata mereka Asy'ariyah, mengikuti Abul Hasan juga mengatakan bahwa Allah di atas langit, di atas arsy. Maka kalau mereka kan tidak, ditakwil. Maknanya arsy begini, maknanya begini. Ini kesesatan mereka. Ketika kita menetapkan, dituduh mereka apa? Mujassimah. Itu ciri daripada ahlul bid'ah. Saya bawakan penjelasan Imam Abu Utsman As-Sabuni terakhir ini berkaitan dengan ciri dari ahlul bid'ah. Panjang mereka jelaskan. Tapi ini biar antum tahu bahwa begitulah tuduhan mereka. Mereka enggak mampu udah untuk menjelaskan, akhirnya mereka menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang jelek. Kata Imam Abu Utsman As-Sabun dalam kitabnya Aqidah atau Salaf Ashabil Hadis, kata beliau begini, wa alamatu ahli al-bid'ah zahirah badiyah. Arti alamat al-bid'ah ala ahliha zahiratun badiyah. Wa adhara ayatihim wa alamatihim shiddatu mu'adatihim li hamlati akhbarin nabi zam wa ihtiqarihim lahum wa tasmiyatihim iyyahum hashwiyah wa jahala zahiriyah wa mushabbiha. Kata Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah yang wafat tahun 449 Hijriah. Di antara ciri ahlul bid'ah itu tampak jelas. Di antara yang paling jelas tanda mereka dan ciri mereka, yang pertama sangat keras permusuhannya kepada siapa? Orang-orang yang membawakan dalil dari Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ketika orang membawakan dalil, mereka enggak senang itu. Benci mereka. Dan itu mereka marah kalau dibawakan dalil dari Quran dan Sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua, ihtiqarihim lahum, menghina orang yang membawakan dalil. Yang ketiga, wa tasmiyatuhum iyyahum, dan mereka menamakan orang-orang yang membawakan Quran dan Sunnah fahmi salaf ini, menjelaskan tentang dalil-dalil, menetapkan nama dan sifat Allah, mereka namakan apa? Hasywiyah, orang-orang yang ortodok ketinggalan zaman. Yang kedua dikatakan jahala, orang-orang bodoh. Yang ketiga dikatakan zahiriyah, zahiri, mazhabnya mazhab zahiri. Ini al-bid'ah yang menyematkan itu. Ketika ada berpegang pada dalil Quran Sunnah, ya pegang dalil itu. Cuma dituduh oleh mereka zahiri, oleh mereka. Ini yang nuduh siapa? Ahlul bid'ah kepada ahlus sunnah. Sekarang ada ahlus sunnah jadi ahlul bid'ah sekarang ini. Nuduh kita yang membawakan dalil dikatakan zahiri. Kemudian wa musyabbiha, dan mengatakan bahwa orang yang menetapkan tentang nama dan sifat Allah itu musyabbiha. Maksudnya mujassima, menyamakan Allah dan makhluk. Padahal kita tidak. Kita wajib menetapkan nama dan sifat Allah, tapi enggak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya. Sesuai dengan nas, laisa kamitsli syai'un wa huwa as-samiul basir wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Kemudian kata Imam Abu Utsman As-Sabuni, i'tiqadan minhum fi akhbar Rasulullah anna bima'zilin 'anil ilmi wa anna al-'ilma ma yulqihi syaitanu ilaihim min nata'ij uqulihim al-fasida wa wasawisa sudurihim al-muzlima wa hawajiz qulubihim al-khaliyah min al-khair al-'atila wa hujajihim bal syubahim ad-dahidha al-batila. Kata Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, mereka meyakini tentang berita-berita dari Rasulullah, padahal mereka ini sangat jauh dari ilmu. Mereka tidak punya ilmu. Tokoh-tokoh al-bidah ini tidak punya ilmu. Maksudnya ilmu tentang apa? Tentang dalil dari Quran Sunnah Al-Fahm Misal. Tidak punya ilmu mereka. Mereka hafal Quran, tapi tidak punya ilmu. Mereka tidak tadabbur tentang isi ayat-ayat Al-Quran itu. Dan ilmunya mereka, apa yang dilemparkan oleh syaitan kepada mereka, yang dibisikkan oleh syaitan kepada mereka, dari apa? Dari hasil pemikiran-pemikiran akal mereka yang rusak. Dari hasil pemikiran-pemikiran akal mereka yang rusak. Dan juga was-was setan yang ada pada mereka yang gelap. Dan juga dari kecemasan, kekhawatiran, lintasan-lintasan dari hati mereka yang kosong dari kebaikan, kosong dari kebaikan. Dan hujah mereka, bahkan syubhat mereka itu sangat lemah dan batil. Maka Allah menyebutkan tentang orang-orang kafir dan yang sama dengan mereka, ulaikal ladina la'anahumullah fa'asammahum wa'a'ma absarahum. Bahwa mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, maka Allah tulikan mereka dan Allah butakan pemandangan mereka. Dalam surah Muhammad di ayat 23. Allah juga berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 18, "Wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim, innallaha yaf'alu ma yasha." Barang siapa yang dihinakan oleh Allah, maka enggak ada yang bisa memuliakan dia. Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Di dalam bidah ini adalah orang yang dihinakan oleh Allah. Dihinakan oleh Allah. Dan semua apa yang mereka ucapkan, yang mereka tulis, semua paradoksal, tanda kudot, mesti bertentangan dengan akidah mereka. Dan mereka jauh dari ilmu, jauh dari ilmu. Kalau udah seperti itu, hatinya mereka gelap, Allah nggak akan berikan cahaya. Wa malam ya jallahu nuran, fa malahu min nur. Orang nggak diberikan hidayah oleh Allah, nggak ada cahaya, udah gelap, udah muka mereka juga gelap, hati mereka gelap. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ijtima'ul Juyush Al-Islamiyah tentang syirik ahlul bidah, beliau menyebutkan perkataannya semua gelap, mukanya gelap, tingkah lakunya gelap, perbuatannya gelap. Itu ahlul bidah semuanya, zulumat semuanya. Makanya kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas sunnah ini. Antum bersyukur kepada Allah, antum bisa ngaji Quran dan sunnah al-fahmi salaf ini nikmat dari Allah, lebih daripada semua yang ada di muka bumi ini. Antum bersyukur dan pegang teguh akidah ini sampai diwafatkan oleh Allah. Karena mereka bingung tentang akidah mereka sendiri. Makanya dikatakan oleh para imam bahwa kematiannya ahlul bidah, mereka mati dalam keadaan bingung. Semua imam-imam tokoh-tokoh mereka, Ar-Razi dan yang lainnya, banyak bingung di akhir hayatnya mereka. Tokoh-tokoh mereka itu di akhir hayatnya bingung. Karena memang mereka pelajari ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu kalam, filsafat, enggak ada manfaatnya. Kalau kita pelajari Quran, sunnah, pahami salaf, insyaallah. Kalau kita yakini, kita pahami dengan benar dan kita amalkan, Allah akan berikan hidayah. Bahkan ditambah hidayah, walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang-orang dapat hidayah, Allah tambah hidayah dan Allah berikan ketakwaan. Maka itu yang harus kita pegang sampai kita wafat. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.